Seperti laut Bali terancam direklamasi, seperti Jakarta yang menenggelamkan diri, seperti kultur Jogja yang dijual pemimpinnya sendiri. Seperti tanah Papua yang terus dijagahi, seperti hutan Borneo yang dipaksa mati. Sepertinya semua terlihat jelas, tapi kita buta. Sepertinya kita jauh lebih peduli tentang bagaimana sepertinya kita sedang ditipu para pencuri. Kita dipecah untuk mudah dikuasai. Bisa merasa aman dan bahagia, tapi kita buta. Akan lebih mudah untuk membutakan sepertinya kita jauh lebih peduli tentang buramnya eksistensi, dan kita lebih sibuk membangun pendapat orang agar kita terlihat seperti peduli. Kita terlihat yang paling terpuji.